الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Terakhir tentang masalah mubah. Yani kita sudah pelajari definisi al-ahkam jamak dari hukum, ya, bermakna al-qada, wa min usmiya al-hakim qadiyan, wa maknahu ta'rifu istilahan maqtadafu tawasyara' atau maqtadafu al-syara' al-muta'alliqu bi-af'ali al-mukallafin wa bil-asabi af'ali al-mukallaf min talabin atau takhir atau wad'. Terkait dengan masalah mubah, yaitu ta'liq Ibn Uthaymin rahimahullah dalam ta'liq terhadap al-mubah ini yang ana nukil dari Syarh al-Mumti', juz 6 juz as-sadis. Mi'a wa ihdasar. Pada pembahasan mubah. Qala al-Uthaymin rahimahullah. Wa qawlu ba'dil usuliyin. La wujuda lil mubah. La wujuda lil mubah. Mu'allilina dhalika bima yali. La wujuda lil mubah. Awalan. Annahu laysa fihi taklif. Thaniyan. Annahu la athara lahu. وأقل ما فيه أنه تضييع للوقت وأقل ما فيه أنه تضييع للوقت وتضييع الوقت makruhun wa tadyi'ul waqti makruhun. Nukta. Was-sahihu annahu qismun min aqsamil ahkam asy-syar'iyyah. لقوله تعالى وأحل الله البيع وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم انتهى. وقال رحمه الله في شرح تعليق بريكوتنيا فإن كلا جيدا وقال رحمه الله في شرحه شرح هذا الكتاب يعني شرح أصول وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية في الأحكام التكليفية أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي فيعتقد الإنسان أنه من قسم المباح فيفعله على أنه مباح فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف وهناك قول آخر اختاره الشنقيطي في مذكرة في أصول الفقه صفحة 12 قال وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعريف التكليف إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا يعني لا فعلا ولا تركا وإنما أدخله في أقسام التكليف وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة عندها هذا تعليق على المباح أولا ماذا نقلا من قول ابن عثيمين رحمه الله في الشرح المبدع في الجزء السادس صفحة 111 ماذا قال وقال بعض الأصوليين وجابا سبقيا أصوليين لا وجود للمباح tidak ada wujud untuk mubah, ya, dalam hukum. Gitu. Mu'allilin dzalika bima yali, yakni mereka menta'lil, yakni beralasan sebagai berikut, bahwa tidak ada wujud mubah pada pembahasan hukum taklifi. Alasannya, mereka beralasan dengan alasan berikut. Awalan, annahu laisa fihi taklif. Annahu laisa fihi taklif. Bahwasanya tidak ada taklif padanya. Sanian yang kedua, jadi tidak ada taklif, tidak ada pembebanan syariat katanya. Sanian yang kedua, annahu la asarolah. Tidak ada asarnya untuk dibahas. Wa aqallu ma fihi annahu tadyi'un lil waqt. Minimalnya, kata mereka, minimal pada pembahasan ini, tadyi'un lil waqt. Membuang waktu. Ya. Melalaikan waktu. Membuang waktu sia-sia. Wa tadyi'un lil waqt makruh. Sedangkan membuang waktu, pelalaian waktu itu makruh. Nah, dibantah oleh Ibn Utsaimin sahih yang benar, annahu qismun min aqsamil ahkami syar'iyyah, mubah adalah salah satu jenis dari jenis-jenis hukum-hukum syariat. Liqauli ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bay'a, Allah menghalalkan jual beli, yakni memubahkan. Wa qaulihi ta'ala, wa uhilla lakum ma wara dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian di belakang itu. Selain muharramat minan nisa yang merupakan mahram tersebut, ya, dihalalkan bagi kalian di belakang itu. Selain itu maksudnya. Nah, selain ya muharramat tersebut dihalalkan untuk kalian nikahi. Jadi ada khitabus syar' yang datang menetapkan mubah itu maksud Ibn Utsaimin. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa tidak ada taklif padanya, dikatakan bahwa ini pembahasan tentang mubah ini adalah membuang waktu percuma. Padahal datang ayat, ya, berbicara tentang mubah. Pada dua ayat yang disebutkan, berarti datang khitab as-syara', ada khitab as-syara', ada pembicaraan syariat, ya, menuntut hal ini. Bagaimana sisi khitab syara' tersebut terkait dengan masalah taklif? Hubungannya dari mana? Ini terangkan oleh Ibn Utsaimin dalam syarahnya. Nah, yaitu kata beliau, wajhu dukhulil mubahi, fil ahkami taklifiyah, sisi masuknya, ya, hukum mubah dalam hukum-hukum taklifiyah, annahu la yata'allaku bi amrun wala nahi, yaitu sesungguhnya mubah itu tidak terkait dengannya perintah dan tidak terkait nahi. Jadi tidak ada tolak. La amr wala nahi. Tayyib. Maka faya'takidul insanu annahu min qismil mubah. Maka seseorang beriktikad, berkeyakinan bahwasanya perkara itu termasuk dari jenis perkara yang mubah. Faya'faluhu ala annahu mubah. Maka dia pun mengerjakan perkara itu di atas dasar keyakinan bahwa itu mubah, dibolehkan. فَمُقْتَضَ خِتَابِ الشَّرَعِ. Maka tuntutan khitab syara', tuntutan pembicaraan syariat. فِي الْإِبَاحَ, dalam pembolehan perkara itu, taklif. Itu pembolehan syariat. Kita dituntut untuk meyakini bahwa itu apa? Mubah, dan kita dituntut untuk, ya, dalam mengerjakan perkara itu di atas keyakinan bahwa itu mubah. Di situlah sisi taklifnya. Kita dibebani untuk berkeyakinan bahwa itu mubah dan mengerjakannya di atas keyakinan bahwa itu mubah. Meskipun pada asalnya tidak ada pahala dan tidak ada dosa terkait dengannya. Namun pada pengembangan masalah ini, bisa saja perkara yang asalnya mubah berubah menjadi terkait dengannya pahala atau dosa ketika menjadi wasilah. Nah. Ya, supaya akan dipelajari nanti. Nah. Baik. Ketika menjadi wasilah untuk suatu perkara yang wajib, maka menjadi wajib. Perkara yang mustahab menjadi mustahab. Menjadi wasilah untuk sesuatu yang haram, menjadi haram. Jika menjadi wasilah untuk sesuatu yang makruh, menjadi makruh. Baik. Ini pandangan Ibn Utsaimin. Di sana ada pandangan lain. Pandangan Al-Imam Syinqiti dalam kitabnya Mudzakirah. Muhammad Al-Amin Syinqiti. Nah, Al-Amin Al-Imam Al-Mashhur. Nah. Alladhi duriba mathalan lil-hifz wa itqan al-hifz fi hadha az-zaman. Jadi perumpamaan hebatnya hafalan. Ya, dan itqannya dalam menghafal di zaman ini. Nah, Syekhuna Muqbil yaqul sami'tu fi ad-darj yaqul ma ra'at aynai ahfad min Syinqiti. Saya tidak pernah melihat orang yang paling hafid daripada Syinqiti. Dan jadi ibaratnya seperti perpustakaan berjalan. Nah, berbicara masalah lughah, dia akan bicara tentang lugah bagaikan kitab-kitab itu dibaca di hadapan dia, padahal tidak hafalan. Bicara masalah usul, ya, masalah fiqh, ya, menukil ini, itu, khilaf ini, ucapan ini, itu, pendapat ini, bagaikan dia membaca kitab, padahal tidak. Nah, singkir itu. Nah. Baik. Dalam kitabnya Mudzakirah Usul Fiqh, beliau mengatakan, yani pandangannya beda dengan Ibn Utsaimin. Beliau mengatakan, amal jaizu faladikhulu fi ta'rifin min ta'rifit taklif. Adapun al-jaiz, yani al-mubah, faladikhulu, maka tidak masuk fi ta'rifin min ta'rifit taklif. Tidak masuk dalam definisi dan definisi taklif. Idh la talababihi aslan, karena tidak ada tuntutan padanya sama sekali. Fi'lan wala tarkan. Yani, la fi'lan wala tarkan. Tidak tuntutan untuk berbuat, tidak pula tuntutan untuk meninggalkan. Wa inna ma adkhalu fi aqsamit taklif musamahatan, hanyalah sesungguhnya mereka usuliyun memasukkannya dalam jenis-jenis taklif musamahatan, toleransi. Musamaha sifatnya apa? Toleransi saja. Wa takmilan lil qismah, dan penyempurnaan untuk pembagian hukum. Sebagai penyempurna saja. Sebenarnya tidak ada sisi taklifnya. Tapi tadi kita dengar dari Ibn Utsaimin menampakkan sisi taklifnya dari sisi apa? Dari sisi seseorang berkeyakinan bahwa itu mubah, Allah membolehkannya, ya, sehingga ketika mengerjakan di atas keyakinan itu mubah, jadi kita dibebani, ya, sisi taklifnya adalah kita dibebani dalam syariat untuk meyakini bahwa ini mubah dan mengerjakannya di atas keyakinan bahwa ini mubah, dan telah datang kitab syar' menuntut itu, yaitu firman Allah yang dicontohkan wahallallahu al-bay'. Ayat ini menuntut kita, tuntutan mukhtar khitab al-syar' hadan nas, tuntutannya adalah bahwa jual beli itu mubah. Maka kita dituntut untuk berakinan bahwa jual beli itu mubah, dan kita berjual beli di atas keyakinan bahwa itu mubah. Di sini sisi taklifnya. Ini makna yang agak mendalam yang ditampakkan oleh Ibn Utsaimin, kelihatannya kuat. Nah, ya, kuat. Berbeda dengan disebutkan oleh Syinqiti. Difahami ini? Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke aqsamul ahkam syar'iyyah. Qala rahimahullah, aqsamul ahkam syar'iyyah. Tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismaini, taklifiyah wa wad'iyyah. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية وضعية. حكمكم شرعية terbagi menjadi dua, تكليفية dan وضعية. فالتكليفية خمسة. تكليفية ada lima. نعم. تكليفية yaitu طلب ya, atau takhir yang sudah lewat, al-wajibu, wal-mandubu, wal-muharram, wal-makruh, wal-mubah. Al-wajib wal-mandub ini tolab. Tolab apa? Mada? Tolab fi'il. Wal-muharra wal-makruh tolab tark. Yani nahi. Yang al-wajib wal-mandub amr. Amr wajib, mandub. Al-muharra wal-makruh nahi. Kemudian yang ini tolab. Kemudian al-mubah takhir. Nah, akan datang rinciannya. Kemudian pertama, fal-wajibu lughatan as-saqit wal-lazim. Wajib secara bahasa maknanya as-saqit, ya, jatuh, ya. Lazim, ya, lazim artinya tetap, yang menetapi. Gitu. Nah, contoh penggunaan makna bahasa ini dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj, tentang hewan-hewan hadi, kurban hadi. Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha. Al-Hajj ayat 36. Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha al-ayah. Ay saqatat ala al-ardi, saqatat ala al-ardi walazimatil mahalla li'anna al-ibila tunharu wa hiya qa'imah. Ay saqatat ala al-ardi walazimatil mahalla. لأن الإبل تنحر وهي قائمة. لأن الإبل تنحر وهي قائمة. طيب. Jadi ini tentang hewan kurban hadi berupa ibil, ya, yang dibicarakan. Baik. Dia lengkap saja ayatnya, ya. Potongan ayat ini maksud fa'idha wajabat. Kemudian apabila wajabat junubuha. Junubuha ini lambung-lambung dari onta-onta yang disembeli dengan cara nahar. Itu wajabat. Nah, apa mana wajabat di sini? Aisa kotot. Wajabat di sini bukan artinya kemudian ketika punggung-punggung onta itu wajib. Nah, bukan. Tetapi faida wajabat junubuha, faida saqatat junubuha ala al-ard. Ketika jatuh, ya, lambung-lambung onta-onta itu ala al-ard di atas tanah, walazimatil mahal, dan telah menetapi tempatnya, posisi, ya, posisinya di tanah, tidak bergerak lagi. Sudah mati. Fakulu minha, maka makanlah darinya. Bagaimana maksudnya? Kenapa demikian? Karena unta itu bukan disembeli tidak dengan cara dhabh. Sunnahnya bukan dhabh. Bukan dibaringkan kemudian disembeli. Itu dhabh namanya. Tapi dengan cara nahr. Bagaimana pada firman Allah SWT? Fasalli rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan inhar. Yani sembelilah. Ya, untuk Rabbmu dengan cara nahar, yaitu untuk onta, sunnahnya disembeli dengan cara berdiri, dengan cara berdiri, ya, kaki kanan depannya diikat, jadi dia berdiri dengan kaki depan kirinya, kemudian dua kaki depannya juga, ya, jadi dia tegak dengan tiga kaki, kaki kiri depan dan dua kaki belakang. Nah, kemudian kaki depan kanannya diikat. Nah, kemudian ya datanglah orang yang menyembelih dari depan, ditusuk di bagian nahr. Nahr ini bagian leher, pangkal leher yang berbatasan dengan dada. Sini. Bukan di ujung leher. Seperti dhabh. Dhabh di ujung leher. Ada nahr di pangkal leher yang berbatasan dengan dada. Ditusuk di situ, kemudian diseret pisaunya untuk memutus dua pembuluh darah dan memutus saluran makan dan minumnya. Gitu, ke samping. Nah, tersembelih dengan itu. Sehingga jatuh dia. Dan karena memang kakinya satu, depan yang kanan sudah terikat, dia akan jatuh. Jatuhnya ke mana berarti? Jatuh ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Nah, kelihatannya jatuh ke kanan, iya. Nah, jadi jatuh dengan di atas lambung sisi tubuhnya. Makanya dikatakan faida wajabat junub saqatat al-arab, jatuh ke tanah walazimatil mahal, dan menetap di posisinya itu mati, ya. Lama-lama mati. Nah, faqulu minna maka makan lagi. Jadi al-wajib secara bahasa bermakna saqit wallazim, jatuh dan menetapi. Nah, ini contoh penggunaan makna bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, al-wajib ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat ala wajhil ilzam. Perintah oleh Allah ala wajhil ilzam. Dengan bentuk pengharusan. Ilzam pengharusan. Kasolawatil khams. Seperti solat lima waktu. Baik. Fakharaja biqaulina. Keluar dengan ucapan kami. Ma'amara bihi syari'u. Apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat. Keluar darinya hukum al-muharramu. Wal-makruh wal-mubah. Keluar darinya al-muharram. Karena al-muharram sesuatu yang dilarang. Dengan bentuk pengharusan. Al-makruh sesuatu yang dilarang. Ya, makruh. Berupa anjuran. Untuk meninggalkan al-mubah sesuatu yang dibolehkan. Jadi al-muharram, al-makruh, al-mubah ya bukan perintah. Al-muharram dan al-makruh nahyun, al-mubah takhir. Kan begitu. Wa kharaja biqaulina, keluar dari ucapan kami ala wajhil ilzam, dengan bentuk pengharusan al-mandub, keluar dari al-mandub al-mustahad, karena al-mandub tolab termasuk ma amara bihi syari', termasuk sesuatu yang diperintahkan asy-syari', tapi bukan ala wajhil ilzam, bukan dalam bentuk pengharusan. Nah, tetapi sebagaimana akan datang ya definisinya ala wajhi na'am la ala wajhil ilzam, bukan pengharusan tapi anjuran saja. Baik, jelas. Jadi ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Baik. Hukum al-wajib. Hukum al-wajib. Wal-wajibu yuthabu fa'iluhu imtithalan. Wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Hukum wajib. Dursa. Kam? 25 nah. Baki ya 5 dakwaib. Baik. Wajib hukumnya adalah yuthabu fa'iluhu imtithalan. Pelakunya diberi, yakni yuthabu diberi pahala, fa'iluhu imtithalan. Nah. Imtithalan ini adalah penjelasan terhadap fa'il. Yani fa'iluhu imtithalan. Nah. Imtithalan ini apa? Masdar ya. Imtathala. Yamtathilu. Imtithalan. Yani maf'ul mutlaq. Maf'ul li'ajli. Nah. Maf'ul li'ajli. لأجل الامتثال. لأجل الامتثال maksudnya. Jadi imtithal di sini maf'ul li'ajli, maknahu لأجل الامتثال. يثاب فاعله لأجل الامتثال. Diberi pahala pelakunya yang melakukannya dalam rangka imtithal, dalam rangka mengerjakan perintah Allah. نعم ألقوا على هذا امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا لا للامتثال خرج به ما لو فعله عاديا لا للامتثال لا للامتثال وذلك لحديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث خرج به ما لو فعله عاديا maksudnya apa tadi saya jelaskan imtithalan yani diajri imtithal melakukannya dalam rangka mengerjakan perintah Allah keluar dari sini ya ma lau fa'alahu adiyan sesuatu yang apabila dia mengerjakannya sebagai kebiasaan belaka memang dia terbiasa melakukannya tanpa ada niat untuk mengerjakan perintah Allah lalil imtisad dia tidak diberi pahala karena tidak terbetik niat untuk mengerjakan perintah Allah tapi memang terbiasa melakukan itu ya sehingga terlakukan tanpa ada niat untuk mengerjakan perintah Allah. Dalilnya sesuatu itu diberi pahala sesuai dengan niat innamal a'malu binniyat. Hanyalah sungguh amal-amal itu dikerjakan dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa dan hanya sungguh setiap pelaku amalan itu diberi pahala sesuai niat. Sementara dia tidak ada niat imtithal, tidak ada niat mengerjakan perintah Allah, hanya terlaksana darinya sebagai satu kebiasaan terbiasa mengerjakannya sehingga terjadi begitu saja tanpa ada niat, tidak ada pahalanya. Wadih? Nah. Kemudian wa istahiqqul iqaba tarikuhu berhak mendapatkan hukuman tariku orang yang meninggalkannya. Ya, orang yang meninggalkannya berhak dihukum. Berhak yastahiq. Ini daqiq sangat mendalam ungkapannya. Yastahiq alliqu ala hadha wa lam yaqul wa uqiba tarikuhu alliqu ala qawli wa istahiqqu al-iqaba tarikuhu qal uktub wa lam yaqul wa uqiba tarikuhu li annahu qad yu'aqabu wa qad yu'fa anhu li annahu qad yu'aqabu وقد يعفى عنه لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه berhak diikhob dihukum orang yang meninggal berhak pantas tapi tidak mesti diikhob ya oleh karena itu al-musannif tidak mengatakan wa'uqiba tarikuhu dan dihukum orang yang meninggalkannya. Kalau dikatakan dan dihukum orang yang meninggalkannya berarti pasti kena hukuman. Iqab hukuman. Jika dikatakan wa uqiba tarikuhu dan orang yang meninggalkannya dihukum berarti pasti kena hukuman. Tidak mungkin lolos. Padahal ya, orang yang meninggalkan kewajiban boleh jadi dihukum, boleh jadi tidak, tapi dia terancam. Oleh karena itu dia tidak mengatakan wa uqiba tarikuhu. Li'annahu qad yu'aqabu wa qad yu'fa anhu. Karena boleh jadi orang yang meninggalkan kewajiban itu boleh jadi dia dihukum oleh Allah kena hukuman dan boleh jadi dimaafkan. Nasibnya di akhirat raji'un ila Allah. Qad yu'aqabu wa qad yu'fa anhu kan begitu. Tahtal masyiah pelaku dosa besar kan begitu. Tahtal masyiah. Ini makna tahtal masyiah. Qad yu'aqabu wa qad yu'fa anhu. Tapi dia berhak. Pantas untuk dihukum karena kesalahannya itu tetapi boleh jadi dimaafkan oleh Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa memastikan bahwa dia mesti dihukum. Nah, oleh karena itu Syekh mengatakan wa istahiqqu liqaba tarikuhu dan berhak pantas untuk dihukum karena boleh jadi dimaafkan. Dan tidak dipastikan yu'aqabu tarikuhu, jadi pastikan bahwa dia mesti dihukum. Paham, Dom? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Dalam belajar usul fiqh begitu pula belajar usul yang lainnya seperti mustalah. Memang kita dilatih untuk tatqiqul ibarah, memperdalam ungkapan sehingga betul-betul teliti. Jadi dari sini kita sudah dilatih untuk teliti. Jadi nanti ketika menerapkan ilmu ini, ketika membahas fiqh, kita harus teliti. betul-betul satu kata per kata itu diteliti, diteliti, ya, maknanya, hukumnya, penerapannya. Jadi memang seperti itu. Nah, ya, karena jika tidak teliti, gampang salah hukum. Nah, jadi ini saja kita betul-betul teliti. Nah, barakallahu fikum. Kemudian terakhir, ana khawatir lupa, terkait dengan al-imam al-Syafi'i, huwa alladhi awwala man dawwana fi fannil mustaqil hadha al-ilm. Nah, kalian bisa ta'liq di situ, fi kitabihi ar-risalah. Fi kitabihi ar-risalah. Jadi, ana kemarin berniat membawakan kitab ar-risalah. Ana punya kitab ar-risalah. Ya, karya al-Syafi'i. Ar-risalah itu. Nah, Ar-Risalah itu isinya usul fiqh dan juga mustalah hadis, usul hadis. Nah, kitab itu yang dimaksud. Kitab yang pertama dikarang dalam bidang studi usul fiqh, dikumpulkan dalam bidang studi tersendiri, ini dalam kitab Ar-Risalah oleh Syafi'i. Nah, maksudnya ada. Subhanallah, alhamdulillah, syukur, syukur, syukur.